Al-Azim. Saling panggil mama dan papa. Mama, mama. Masih pacaran seperti nikah. Apa zaman sudah berubah? Bonita. Kumpul kebo ya Salmon Levon. Yuma. Bukan kumpul kebo beneran. Kumpul kebo ya Salmon Levon. Ternyata kok kumpul beneran. Daripada pacaran senang kumpul kebo Salmon Levon, omongan orang enggak direken. Woo! Thank you untuk aplausnya.